Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syiar Tauhid rahimani wa iyyakum ajma'in, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita mempelajari ilmu bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha karya Al-Syeikh Abdul Rahim Hafizahullahu Ta'ala. Kita sudah masuk pada pelajaran yang keenam. Ya, terakhir kemarin, ya, kita sudah masuk di pelajaran yang keenam. Ya, di pelajaran yang keenam sudah kita sebutkan, ya, bahwasanya di sini ada faedah, ya, yang sangat bagus yang dijelaskan oleh musannif, ya, yaitu tentang hadhihi, ya, tentang hadhihi isim isyarah, ya, isim isyarah hadhihi, ya, sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya hadhihi ini merupakan temannya hadha, ya. Dia merupakan temannya hadza. Ada kesamaannya dengan hadza, ada juga perbedaannya. Ya, kesamaannya yaitu sama-sama untuk mengisyaratkan kepada kata yang jaraknya dekat. Ya, itu kesamaannya. Adapun perbedaannya antara hadza dengan hadhihi, kalau hadza itu untuk mengisyaratkan kata yang berbentuk muzakkar, ya, kata yang berbentuk laki-laki. Kalau hadhihi ini untuk mengisyaratkan kata yang berbentuk muannas atau kata yang berbentuk perempuan, ya. Naam. Kita akan membaca kalimat-kalimat yang disebutkan oleh musannif di sini. Naam. Kita akan membaca kalimat-kalimat yang ada di sini. Naam. Hadhihi dengan hadza, jadi maknanya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sama, ya. Ini kita artikan dengan ini. Ya, hadza kitabun, ini buku. Hadhihi mimsahatun, ini penghapus, sama. Ya, kita artikan ini. Jelas, ya? Naam. Iqra, coba dibaca. Hadza ibnu Hamin wa hadhihi bintu Yasirin. Naam. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ya. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Apa artinya? Ini anaknya ini anak laki-lakinya Hamid dan ini anaknya perempuan Yasir. Naam. Ini anak laki-lakinya Hamid dan ini anak perempuannya, ya, Yasir. Ini anak laki-lakinya Hamid dan ini anak perempuannya, ya, Yasir. Berikutnya, ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Naam. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ya, ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Apa artinya? Anaknya Hamid sedang duduk dan anak laki-lakinya Hamid sedang duduk dan anak perempuannya Yasir sedang berdiri. Naam, anak laki-lakinya Hamid duduk dan anak perempuannya Yasir berdiri. Ya, anak laki-lakinya Hamid duduk dan anak perempuannya Yasir berdiri. Naam. Berikutnya, man hadhihi, apa maknanya? Siapa ini? Siapa ini? Jadi ini bentuk pertanyaan menggunakan man. Man ini sudah kita sebutkan bahwasanya dia merupakan kata tanya untuk menanyakan suatu kata yang kata tersebut itu berakal. Ya, man hadhihi? Ya, man hadhihi? Siapa ini? Ya, jawabannya hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ya, hadhihi ukhtul muhandisi. Ya, hadhihi ukhtul muhandisi. Apa artinya? Ini saudara insinyur. Ini saudara perempuan insinyur. Nah, ini saudarinya insinyur ya, saudara perempuannya insinyur. Ya, saudarinya al-muhandis. Al-muhandis itu insinyur. Ukhtu saudari ya. Berikutnya ahia aidon muhandisatun. Naam. Ahia aidon muhandisatun. Ahia aidon muhandisatun. Ya, ahia aidon muhandisatun. Ya, artinya apakah dia aidon juga? Apakah dia juga muhandis insinyur? Nah, apakah dia juga insinyur? Ya, apakah dia di sini kembali ke siapa? Ke ukhtul muhandis. Ya, ukhtul muhandis itu perempuan. Ketika kita ingin gantikan kedudukan ukhtul muhandis dengan domir, maka kita menggunakan domir hiya. Ya, sudah kita sebutkan juga tentang domir yang kita dapat sekarang, yang kita baru dapat, yaitu domir huwa dengan hiya. Yang kita baru ketemu yakni domir huwa dengan hiya. Ya, kalau huwa untuk menggantikan kata yang muzakkar, kalau hiya untuk menggantikan kata yang muannas. Jelas ya? Nah, jadi hiya ini kembalinya ke ukhtul muhandis. Ya, karena kembalinya muannas, maka kita menggunakan domir hiya. Nah, berikutnya la hiya tabibatun. La hiya tabibatun. Ya, la hiya tabibatun. Ya, apa artinya? Tidak, dia seorang dokter. Nah, tidak, dia seorang dokter. Ya, ini saudarinya muhandis tadi itu bukan insinyur, tapi dia dokter. Ya, tapi dia dokter. Tabibatun ini dokter perempuan. Kalau dokter laki-laki, tabibun. Ya, kalau tabibun itu masuk dalam kategori kata muzakkar. Ya, dokter laki-laki, tabibun. Dia masuk dalam kategori kata yang muzakkar. Kalau tabibatun pakai tamarbuto, maka dia masuk dalam kategori kata yang muannas. Ya, masuk dalam kategori kata yang muannas. Karena sudah kita sebutkan di antara ciri kata yang dia itu adalah muannas ada tamarbutonya. Ya, ada tamarbutonya. Naam. Berikutnya sayyaratu man hadhihi. Naam, sayyaratu man hadhihi. Sayyaratu man hadhihi. Ya, apa artinya? Mobil siapa ini? Mobil siapa ini? Ya, mobil siapa ini? Sayyaratu man hadhihi. Mobil siapa ini? Jawabannya apa? Hadhihi sayyaratul mudiri. Naam, hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Apa artinya? Ini mobilnya kepala sekolah. Naam, ini adalah mobilnya kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya, ini adalah mobilnya kepala sekolah. Kepala sekolah. Naam. Berikutnya ma hadhihi. Ma hadhihi. Ya, ma hadhihi. Naam, ma hadhihi. Hadhihi mikwatun. Apa artinya ma hadhihi? Apa ini? Naam, apa ini? Nah, jadi lihat di sini yang ditanyakan kata yang tidak berakal. Ya, maka ketika yang ditanyakan kata yang tidak berakal, maka kita menanyakannya menggunakan apa namanya kata tanya ma. Ya, kita menggunakan kata tanya ma. Kalau yang tadi sebelumnya kita baca itu menggunakan man. Kenapa? Karena yang ditanyakan itu berakal. Kalau di sini yang ditanyakan tidak berakal, maka kita menggunakan ma. Ya, ma hadhihi, apa ini? Terus hadhihi mikwatun. Naam, hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Ya. Yeah. Apa artinya? Ini strik apa? Strika. Nah, ini adalah strika ya. Ini adalah strika. Strika. Nah. Berikutnya liman hadhihi? Liman hadhihi? Ya, liman hadhihi? Liman hadhihi? Nah, apa artinya? Milik siapa ini? Milik siapa ini? Ya, milik siapa ini? Nah, jawabnya hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Ya, hadhihi li Khalidin. Ya. Apa artinya? Ini miliknya Khalid. Ini adalah miliknya Khalid. Ya, ini adalah miliknya Khalid. Naam. Berikutnya ad-darrajatu an-nasin hadhihi. Coba diulang. Ad-darrajatu an-nasin hadhihi. Naam. Ad-darrajatu an-nasin hadhihi. Ya, ad-darrajatu an-nasin hadhihi. Ad-darrajatu an-nasin hadhihi, apa maknanya? Sepedanya ini sepedanya Anis apa? Anas. Naam. Apakah ini sepedanya Anas? Ya, atau apakah sepedanya Anas ini? Ya. Apakah ini sepedanya Anas? Sepedanya Anas. Ya, nah, di sini pertanyaannya menggunakan A. Maka jawabnya la, hadhihi darrajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Naam. La, hadhihi darrajatu Ammarin. Ya, perhatikan ya harokatnya, diperhatikan. Ya, kenapa sampai dibaca doma di situ ya? Kenapa seperti kenapa sampai Ammar kasra? Ya, sudah kita sebutkan. Naam, la hadhihi darrajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Ya, hadhihi jadidatun. La hadhihi darrajatu Ammarin, hadhihi jadidatun. Ya, naam. Apa artinya? Tidak, ini sepedanya Ammar. Ini, ini bagus. Jadidah? Baru. Naam. Tidak, ini sepedanya Ammar. Ini baru. Ya, ini sepeda ini baru. Ya, tidak, ini sepedanya Ammar. Sepeda ini baru. Berikutnya wadarrajatu anasin qadimatun. Ya, wadarrajatu anasin qadimatun. Ya, wadarrajatu anasin qadimatun. Apa artinya? Dan sepeda Anas ini lama. Ya, dan sepedanya Anas itulah lama. Dan sepedanya Anas itulah lama. Jadi, yang baru itu sepedanya Ammar, adapun sepedanya Anas itulah lama. Ya, sudah lama sepedanya, ya. Berikutnya hadhihi sa'atu Aliin hiya jamila hiya jamilatun jiddan. Naam. Hadhihi sa'atu Aliin hiya jamilatun jiddan. Ya, hadhihi sa'atu Aliin hiya jamilatun jiddan. Ya, apa artinya? Ini jamnya Ali. Ini bagus sekali. Naam. Ini jamnya Ali. Ya. Ini ya, dia ini jamnya itu bagus enggak? Bagus sekali. Ya, ini jamnya Ali itu bagus enggak? Bagus sekali. Jamilatun jiddan ya. Jamilah itu bagus ya, iya bagus ya. Jiddan sekali. Bermakna penekanan ya. Ya, ini bagus enggak? Bagus sekali. Berikutnya hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Al mil'aqatu fil kidri. Naam. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Al-mil'aqatu fil qidiri. Hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun. Al-mil'aqatu fil qidiri. Apa artinya? Ini panci dan itu sendok. Nah, ini apa namanya? Sendok dan ini panci. Panci. Kemudian panci itu di dalam sendok itu di dalam panci. Ya, sendok itu dalam dalam panci ya. Sendok dalam panci ya. Ini sendok dan ini panci. Sendok di dalam panci ya. Berikutnya. Hadhihi baqaratul fallahi. Naam, hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Ya, apa artinya? Ini sapinya petani itu. Nah, ini sapinya petani itu ya. Ini sapinya petani itu. Nah, baqarah sapi. Ya, baqaratun itu sapi. Baqaratul fallahi sapinya petani. Ya, sapinya petani. Berikutnya. Hada anfun wa hada famun. Sekali lagi. Hada anfun wa hada famun. Hada anfun wa hada famun. Ya, hada anfun wa hada famun. Ya, apa artinya? Ini hidung dan itu mulut. Ya, ini hidung dan ini mulut. Ini hidung dan ini mulut. Berikutnya. Hadhi ujunun wa hadhi ainun. Hadhi uzunun wa hadhi ainun. Hadhi uzunun wa hadhi ainun. Ya, hadhi uzunun wa hadhi ainun. Apa artinya? Ini telinga dan ini mata. Ya, ini telinga dan ini mata. Ini telinga dan ini mata. Berikutnya. Hadhi yadun wa hadhi rijlun. Ya, hadhi yadun wa hadhi rijlun. Hadhi yadun wa hadhi rijlun. Apa artinya? Ini tangan dan ini kaki. Naam, ini tangan dan ini kaki. Ini tangan dan ini kaki. Ya. Di sini ada faedah yang harus kita jelaskan di sini. Ya, berkaitan dengan kalimat-kalimat yang tadi baru kita bacakan ya. Apa faedahnya? Ya, sudah kita jelaskan bahwasanya suatu kata ya, itu ada yang muzakkar, ada yang muannas. Suatu kata itu ada yang muzakkar, ada yang muannas. Ketika kita menggunakan ismul isyarah, ya, ketika kita menggunakan ismul isyarah, ya, kemudian yang kita isyaratkan itu kata yang muzakkar, maka kita menggunakan hadza. Ya, kita menggunakan hadza. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika ketika katanya itu muannas, ya, jadi ketika katanya itu muannas, maka kita menggunakan ismul isyarah hadhihi, ya, menggunakan ismul isyarah hadhihi. Dan sudah kita sebutkan di antara ciri kata yang dia itu muannas, ingat ya, ciri kata muannas itu ada beberapa macam ya, berbilang, ya, jadi bukan hanya satu dua, ya. Di antara yang baru kita sebutkan ciri kata yang dia itu muannas, ya, diantaranya ketika kata tersebut padanya ada tamar buto. Ya, ketika kata tersebut padanya ada tamar buto. Ketika suatu kata pada kata tersebut ada tamar buto padanya, maka kita bisa menghukumi bahwasanya kata tersebut adalah muannats. Ya, kata tersebut adalah muannats. Ya. Itu ciri yang pertama yang baru kita pelajari. Nah, sekarang di sini kita akan mempelajari di antara ciri lain dari kata yang dia itu adalah muannats. Di antara ciri lain dari muannats adalah, ya, jika kata tersebut berpasangan, ya, kata yang berpasangan pada anggota tubuh, ya, kata yang berpasangan pada anggota tubuh, kata yang berpasangan pada anggota tubuh kita itu dihukumi muannats. Kita ulang, kata yang berpasangan, ya, itu dihukumi muannats. Ya, contoh di sini mata. Ya, contoh di sini mata. Mata itu merupakan anggota tubuh yang berpasangan, ada dua. Ya, karena dia berpasangan, maka mata ini itu dikategorikan dalam kategori kata yang muannats. Ya, dikategorikan dalam kategori kata yang muannats. Makanya kalau kita mengisyaratkan, maka kita menggunakan hadhihi. Hadhihi ainun. Ya, hadhihi ainun. Bukan kita katakan hadza ainun. Nah, ini keliru. Ya, bukan kita menggunakan hadza, tapi menggunakan hadhihi. Kenapa? Karena tadi, karena mata ini merupakan anggota tubuh yang berpasangan. Ya, contoh lain, telinga. Telinga ini dimaklumi ada satu pasang, ya, berpasangan. Ya. Maka ketika kita mengisyaratkan, ya, atau sebelumnya, karena telinga ini berpasangan, maka dia dihukumi muannats. Ya, maka dihukumi muannats. Ketika kita mengisyaratkan, maka menggunakan hadhihi. Ya, maka kita menggunakan hadhihi. Ya, bukan pakai hadza, tapi hadhihi. Jelas ya? Ya, maka ketika kita isyaratkan, ya, kita sebutkan, ya, hadhihi udhunun. Hadhihi udhunun. Ya, hadhihi udhunun. Ini adalah telinga. Ini adalah telinga. Tidak kita menggunakan hadza. Jadi bukan hadza udhunun, tapi hadhihi udhunun. Ya, hadhihi udhunun. Ini adalah telinga. Contoh lain, tangan. Tangan ini merupakan kata yang berpasangan, anggota tubuh yang berpasangan, satu pasang. Ya, maka apa? Ketika kita mengisyaratkan, itu menggunakan hadhihi. Karena tadi, tangan ini berpasangan, maka dia dihukumi muannats. Ya, dihukumi muannats. Ketika muannats, maka isyarahnya pakai hadhihi. Hadhihi yadun. Ya, hadhihi yadun. Ini adalah tangan. Jelas ya? Jadi, ketika anggota tubuhnya berpasangan, maka ya, kata tersebut dihukumi muannats. Ketika kata tersebut muannats, maka ketika mengisyaratkan kita menggunakan hadhihi. Ya, menggunakan hadhihi. Jelas ya? Nah, insyaallah ya. Jelas. Nah. Itu faedah ya. Faedah yang kita bisa ya, faedah yang bisa kita petik di pelajaran yang ke-6 di sini. Ya, ini faedah yang kedua ya, yang kita jelaskan kemarin, yakni tentang ismul isyarah hadhihi. Faedah yang kita dapat juga di sini, yakni tentang kata-kata yang dihukumi muannats. Di antaranya adalah kata yang berpasangan. Ya, kata yang berpasangan. Naam. Insyaallah jelas ya. Kita masuk ke tamarin. Ya, kita masuk ke tamarin. Ya. Iqra waktub. Iqra waktub. Baca dan tulis. Baca dan tulis. Naam. Ayo iqra dibaca nomor 1. Hada masjidun wa hadhihi madrasatun. Naam. Hada masjidun wa hadhihi madrasatun. Ya, hada masjidun wa hadhihi madrasatun. Ya. Lihat, di sini ketika yang diinginkan masjid, maka kita menggunakan hadha. Ketika yang diisyaratkan masjid, maka kita menggunakan hadha. Kenapa? Karena masjid ini merupakan kata yang muzakkar. Tidak ada ciri-ciri mu'annas padanya. Kalau tidak ada ciri-ciri mu'annas pada suatu kata, maka kita bisa menghukumi kata tersebut adalah muzakkar. Jelas ya? Sedangkan ketika yang diisyaratkan madrasah, ya, maka kita menggunakan hadhihi. Kenapa? Karena madrasah itu ada tamar butonya. Ya, ada tamar butonya di akhir kata. Ya, maka kata tersebut adalah mu'annas. Ketika mu'annas, maka kita menggunakan hadhihi, bukan hadha. Ya, jangan dibalik, jangan kita balik hadhihi masjidun hadha madrasatun. Nah, ini keliru. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kata tersebut muzakkar, kita menggunakan hadha. Ketika kata tersebut mu'annas, kita menggunakan hadhihi. Berikutnya, al-thani nomor 2. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. Hadhihi ukhtu Abbasin. Man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. Apa artinya? Siapa ini? Siapa ini? Ini saudara perempuannya Abbas. Nah, ini saudara perempuannya Abbas. Ya, ini saudarinya Abbas. Ya. Berikutnya. Hadhihi dikun wa hadhihi dajjajatun. Naam. Hadhihi dikun wa hadhihi dajjajatun. Ya, hadhihi dikun wa hadhihi dajjajatun. Apa artinya? Ini ayam betina dan ini ayam jantan. Naam, ini ayam jantan dan ini ayam betina. Ayam betina. Ya, ini ayam jantan dan ini ayam betina. Ayam betina. Ketika yang jantan, maka pakai hadza, karena yang jantan muzakkar. Tapi ketika betina, pakai hadhihi, karena yang betina tentu mu'annas. Jelas ya? Nah, nomor 4. Hadza ibnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Naam, hadza ibnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Hadza ibnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Apa artinya? Ini anak laki-laki kepala sekolah dan ini anak perempuan guru itu. Naam. Ini anak laki-lakinya kepala sekolah dan ini anak perempuannya guru. Ya, ini anak laki-lakinya kepala sekolah dan ini anak perempuannya guru. Naam. Berikutnya nomor 5. Hadhihi ammu Yasirin. Ibu Ummu Yasirin. Naam. Hadhihi Ummu Yasirin. Hadhihi Ummu Yasirin. Ya, Ummu Yasir ini perempuan, maka kita menggunakan hadhihi, bukan menggunakan hadza. Ini ibunya ya, Yasir. Berikutnya nomor 6. Aina Kidr kidrun. Aina kidrul hammami. Lahmi. Lahmi. Naam. Aina kidrul lahmi hiya fi salajati. Naam. Aina kidrul lahmi hiya fi salajati. Aina kidrul lahmi hiya fi salajati. Aina kidrul lahmi hiya fi salajati. Apa artinya? Di mana daging itu? Kidr, panci. Panci daging itu. Dia di dalam kulkas. Ya, di mana panci daging itu? Ya, panci daging itu dalam kulkas. Ya, panci daging itu di dalam kulkas. Ya. Nah, berikutnya nomor 7. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Naam, hadza babun wa hadhihi nafidatun. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Ya, apa artinya? Ini pintu dan ini jendela. Ya, ini pintu dan ini jendela. Ini pintu dan ini jendela. Jadi nafidah itu maknanya jendela. Babun itu maknanya pintu. Babun ini mudzakkar, ya tidak ada tamar butonya. Ya, maka kita menggunakan hadza. Nafidatun muannats, jendela. Kenapa? Karena ada tamar butonya, maka kita menggunakan hadhihi. Ya, ini faedah yang bisa kita petik di pelajaran yang keenam. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, bisa menjadi amal soleh, pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.